ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang dirinya, kekuasaannya, rububiyahnya. Allah mengatakan wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian wahai sekalian manusia. Menciptakan kalian wahai manusia dari satu orang, min nafsi wahidah, yakni dari Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya kalian ini dari Adam, dan Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. La fadla li arabiyin ala ajami wa la ajami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab atas orang ajam, atau kebalikannya, orang ajam itu adalah non Arab. Tidak ada keutamaan orang-orang non Arab di atas orang-orang Arab kecuali dengan takwa. Takwa inilah yang menjadikan orang unggul, orang istimewa, orang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Semua manusia berasal dari satu orang ini, yakni Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Ini harus menjadi keyakinan kita. Bukan berasal dari monyet atau kera, tapi yang berevolusi akhirnya menjadi manusia. La baik, akan tetapi manusia memang dicipta dalam bentuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak awalnya. Baik. Huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarru wa mustawda'. Fa mustaqarru wa mustawda'. Baik. Sebagian ulama mengatakan mustaqar. Baik. Tempat kalian kokoh. Tempat kalian kuat. Di awal penciptaan kalian adalah rahim-rahim ibu kalian. Mustaqar. Barakallahu fiikum. Wa mustauda', dan tempat penyimpanan untuk kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma. Barakallahu fikum, dalam sulbi bapak-bapak kalian. Jadi ketika dipertemukan, maka dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala antara sperma laki-laki dan sperma perempuan, maka terciptalah yang namanya manusia. Fa mustaqarru wa mustawda'. Daripada yang mengatakan mustaqar di sini adalah rahim, ada yang mengatakan Mustauda adalah kuburan tempat meninggalnya mereka. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Sungguh kami telah rinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang memiliki pemahaman fikih. Wa huwa alladhi anzala minas sama', kemudian Allah mengatakan lagi, dialah Allah Subhanahu wa taala anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menurunkan dari langit ini air. Air begitu banyak manfaatnya untuk kehidupan, bukan cuma untuk manusia tapi untuk seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan minalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatunya itu dari air mereka hidup. Jadi makanya airlah sumber kehidupan. Betapa susahnya orang ketika dia tidak memiliki air atau kekurangan air. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah menurunkan air dari air hujan dari langit ini. Wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Maka kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan dari muka bumi ini tumbuhan dari berbagai macam jenis-jenisnya. Nabata kulli syai'. Masyaallah. Ada dalam bentuk rumputan, ada biji-bijian, ada pepohonan besar, walhasil dengan berbagai macam. Maka Allah mengatakan fa akhrajna minhu khadira. Baik. Maka kami keluarkan dari muka bumi ini tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang berwarna hijau. Baik. Khadira nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan dari pohon-pohon ini atau tanaman-tanaman ini, tumbuhan-tumbuhan ini, habban mutarakiba, biji-bijian yang bersusun. Biji-biji yang bersusun ini ya seperti padi-padian, barakallahu fikum, gandum dan yang semisal dengannya. Bersusun dia. Habban mutarakiba, rapi, indah. Coba perhatikan bulir-bulir padi, bulir-bulir gandum dan yang semisal dengannya. Sangat indah, sangat rapi. Baik. Habban mutarakiba. Masyaallah. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Dan dari pohon-pohon korma ini, min tal'iha, di antara mayang-mayangnya. Tal' itu mayang. Dari di setiap pelepah-pelepah korma atau mungkin dekat kita ini ya, dari pohon kelapa kurang lebih. Dari di atas pelepah kalau memang dia sudah siap untuk berbuah keluar, barakallahu fikum, namanya mayang. Tal' namanya. Dari mayang ini besar, sama seperti ini lengan orang dewasa biasanya. Kemudian setelah beberapa saat lamanya, dia pun pecah dan keluar cikal bakal buah. Begitu pecah, mekar dia, terjadilah penyerbukan atau diusahakan oleh manusia penyerbukannya. Barakallahu fikum. Taliha qinwanun daniyatun. Masya Allah. Yang mayangnya ini dekat, dekat dengan tanah maksudnya. Menunjukkan bahwa pohon-pohon korma ini bisa dibuahkan atau bisa diusahakan pembuahannya walaupun hanya beberapa tahun umurnya. Barakallahu fikum, dia sudah bisa berbuah. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Apalagi dengan teknologi yang Allah ajarkan, yang Allah berikan kepada manusia ini, masya Allah. Pohon-pohon kurma hanya beberapa tahun umurnya, dia sudah bisa berbuah. Bisa dia berbuah dengan buah yang luar biasa. Pendek-pendek batangnya dan berbuah sudah. Sehingga mayang-mayangnya ini dan buahnya ini sampai ke tanah. Dania. Wa jannatin min a'nab, dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian jannatin min a'nab. Kebun-kebun dari anggur. Kata Allah SWT, min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min samaratin nakhil wal a'nab, dan dari pohon-pohon buah-buah, pohon korma dan pohon anggur, tattakhiduna, kalian menjadikan daripadanya sakaran wa rizqan hasana, kalian jadikan minuman-minuman yang memabukkan, warizkan hasanah dan rezeki yang bagus. Coba perhatikan, padahal ayat ini sebelum turunkannya pengharaman khamr, Allah telah menyebutkan bahwa kalian menjadikan sebagian dari buah-buahan ini sakara, yakni minuman yang memabukkan. Barakallahu fiikum. Warizkan hasanah lawannya, rizqan hasana, rezeki yang bagus. Barakallahu fikum. Ini artinya bahwa menjadikannya minuman yang memabukkan sebenarnya tidaklah bagus. Barakallahu fikum. Karena di zaman dahulu mereka merendam buah korma ini, merendam buah anggur, mereka menjadikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi khamr. La haula wa la quwwata illa billah. Dan dari kebun-kebun korma, jannatin wa jannatin min a'nab, dan jannat, kebun-kebun dari inab, yakni anggur, wa zaitun, anggur di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutnya dengan karman. Barakallahu fikum. Karman ini, lianhum yatakarramuna bihi, karena mereka senantiasa berderma, berbagi, menghadiahkan khamr. Barakallahu fikum. Khamr ini, apa namanya, anggur ini yang paling top untuk mereka jadikan khamr, dan mereka berbagi, berderma dengannya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merubah namanya. Baik. Karam yang mulia itu, yang derma itu adalah hati orang mukmin. Baik. Tetaplah diberi nama untuk anggur itu, ya inab. Wa jannati min anabi wa zaitun, dan pohon-pohon zaitun yang kalian bisa mengambil minyaknya. Warumman, demikian juga kebun-kebun dari rumman. Baik, kebun-kebun dari rumman. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa dari sejak zaman dahulu ada semacam perkebunan monokultur, satu jenis tanaman. Dari anggur-anggur semua. Barakallahu fikum. Kemudian korma-korma ratusan hektar, apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah, dengan pengelolaan yang canggih, luar biasa. Demikian juga zaitun, pohon-pohon zaitun ini dipelihara, dirawat sedemikian rupa sehingga menghasilkan minyak-minyak zaitun yang luar biasa. Warumman, demikian juga rumman ini lima. Kata Allah SWT, mushtabihan wa ghaira mutashabih. Mushtabihan wa ghaira mutashabih. Pohon korma, pohon anggur, barakallahu fikum, pohon zaitun, rumman, ini pohon-pohon mustabihan, Mirip-mirip pohon anggur itu banyak sekali jenisnya, luar biasa. Orma juga demikian. Bahkan di kota Madinah saja ratusan jenisnya. Ratusan jenis korma ini mirip, sama, bahkan kita katakan ini pohon, setiap orang melihat ini pohon korma. Tapi korma jenis apa? Ah, ini ahlinya yang tahu jenis korma apa. Anggur juga demikian. Ya kurang lebih batangnya sama, daunnya tidak jauh-jauh beda. Barakallahu fikum. Tapi warna buahnya ada antara satu dengan yang lainnya sangat-sangatlah berbeda. Ada yang lonjong, ada yang barakallahu fikum bulat, ada warna hitam, warna merah, warna kuning. Berbagai macam. Baik. Korma juga demikian, korma ada yang korma biar, ya ini buahnya besar-besar, ada juga kok korma buahnya kecil, sama seperti ini jari kelingking kita ini ujungnya kecil cuma segini nih, buahnya korma padahal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mustabiha wa ghaira mutasyabih. Rumman delima juga demikian. Di daerah-daerah tertentu delimanya sangat enak untuk dimakan, luar biasa manis, senang untuk makannya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu pula ya seperti di Indonesia ini ya, tumbuh juga delima, tapi delima yang sepatnya luar biasa, bahkan cenderung karena pahit. Ya biasanya hanya orang menjadikannya obat saja, bukan untuk makanan. Wallahul musta'an. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mustabiha wa ghaira mutasyabih. Baik, satu jenis ini masyaallah berbagai macam varian di dalamnya. Baik. Pisang juga demikian, berbagai macam model dan bentuk pisang ini. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik. Dengan barakallahu fikum, dengan rasanya yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Mustabiha wa ghaira mutasyabih. Sama, tapi sebenarnya tidak sama. Sama di beberapa sisi, tapi sisi yang lain sangat berbeda. Unduru ila samarihi idha asmara wa yan'i. Cobalah perhatikan, idha asmara ketika dia berbuah. Idha asmara wa yan'i dan ketika dia matang. Barakallahu fikum. Boleh jadi di awal keluar buahnya sama saja antara satu dengan yang lainnya, tapi begitu besar dia dan matang dia akan terjadi perbedaan yang sangat antara buah-buahan ini. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Baik. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah yang mengatur, barakallahu, Allah yang memelihara segala-galanya. Kondisi yang seperti inilah yang dikatakan at-tafakkur. At-tafakkur fi makhluqati makhluqatillah. Pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kita tafakkur mempelajarinya. Berpikir tentangnya. Yang akan menjadikan kita semakin yakin, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang penciptaan manusia yang berasal dari Adam alaihi salatu wassalam, kemudian penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa tumbuhan yang merupakan makanan manusia. Barakallahu fikum. Yang dijadikan gida atau asupan nutrisi untuk kehidupan manusia ini. Allah menciptakan manusia dan mempersiapkan rezeki-rezeki untuknya. Yang dengannya mereka bisa bertahan hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.